sekarang banyak sekali orang-orang yang sangat konsen di dalam Al-Quran tapi kehilangan mahabbatir Rasul. Kira-kira sesuk dadine apa deloken. Delok kita bisa lihat kok. Ojo meneh sesuk saiki lho wis ketok. Mereka tidak punya kasihan sesama kaum muslimin. Apa-apa kafir, syirik, bid'ah. Wes ngono, ya Allah. Iki amale karena mahabbati Rasul iki gak duwe, akhirnya gak kecipratan wateke Kanjeng Nabi sing anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wataknya berdiri sendiri ketika mau masuk Quran tetap dadi menungso sing ora sambung karo Kanjeng Nabi. Mula nek ndelok wong Islam ra padha deke haram. Syirik. Kenapa? Karena orang duwe mahabbati Rasul, orang duwe welas asih dateng pendereke Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, kiai Jalal ingkang estu kawula ta'zimi kawula hormati, sedaya dhurriyahipun Bahlim ingkang kula hormati, para kiai, sedaya pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama cabang Klaten ingkang kula hormati, santri wali santri, hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, khususipun saking polisi niki TNI. Alhamdulillah dalu niki kita panjenengan sedaya saged derek sareng-sareng hormat haflah khatmil Quran teng pondok Pancasila Sakti. Jenenge wis ora pate umum. Umume pondok niku Al Hidayah apa Al Karomah apa iki Pancasila Sakti. Bali sing gawe biyen ya ora pate umum. Bali ora pate umum. Mbah Lim niku mboten patek umum. Mula le nggae pondok ya ora umum. Lah niki saderenge kula crita Mbah Lim sing ora umum ngaji khatmil Quran sik. Soale niki acarane khatmil Quran. Kita niki umat paling akhir. Umat paling akhir niki umat ingkang sampun mengalami cara donya ngono. Asem gareme donya niku nggih awak dhewe niki. Bi Adam niku mate nang sekampung. Wong dulur tok. Nabi Idris ya nang sak suku. Nabi Ibrahim sak negara. Nabi Musa sak negara. Nabi Muhammad niku umate sak donya. Dunia punan Nabi Muhammad niku. Bahkan umatnya Nabi Muhammad sing sak niki niki pun dunia niku nameng sak gegem tok. Jadi tenan niku nek jenenganin dunia nameng sak godong kelor niku sak niki niki. Awak dhewe niku pengin delok dunia niku cukup buka handphone tok. India metu India. Bokong India yo metu. Niku dunia saiki. Sampeyan arep ndelok emprit kaji, tik-tik metu emprit kaji. Manuk gereja tengu metu. Lha iki iki donya. Kompleksitasnya luar biasa. Iki donya saiki. Sampeyan pengin ngerti manusia paling jelek sak donya ketik tuk metu. Upetot mbunowo metu. Wong paling putih sak dunya metu. Ben merem ngene Kiai Jalal Pancasila Sakti metu. Bahlim ngono metu. Gustin Pancasila sakti metu. Ya ijazuli ngono metu. Apa sing ora metu? Watu paling indah neng dunia metu. Sampai kotoran paling apik neng dunia metu. Dan ini eranya Nabi Muhammad ini pun zamannya Nabi Muhammad. Dan ini delok kos kasunyatan koyok ngeten iki. Nabi Muhammad ini kusangune Quran. Nek dihitung seko keadaan zaman dan Al-Quran, niku maknane nopo? Berarti Quran niku mampu mengambil alih problem yang demikian kompleks. Artinya bener nek Quran itu penyempurna Taurat, penyempurna Zabur, penyempurna Injil. Niku Quran. Sing sampean waca lho, ya nak ya kabeh ya sing wisuda niku wae. Sing sampean waca iku Quran. Quran itu penyempurna kitab-kitabe Allah. Nah, terus saiki ayo dibandingno. Nek Quran itu penyempurnane Taurat. Kenapa orang yang pegang Taurat dino iki kok ora gelem pindah Quran? Ngopo? Kenapa Yahudi sampai dino iki kok emoh pindah Quran? Jadi kan pertanyaan. Sebab wong Yahudi ngrasakno enake cekelan Taurat. Niki sing bedakaken. Taurat begitu medun nang donya dicekel Nabi Musa dadi manusia super. Nabi Musa dadi menungso super sing mampu mengatasi betapa kuatnya Firaun. Firaun niku duwe rewang tampar diuncalno dadi ula. Jadi ini karnaval 17-an ra perlu ngetok empring nih umatnya Nabi. Bolone Firaun ini. Encalno dadi ula. Nabi Musa begitu cekelan Taurat, orang-orang sing iso ngalahno. Nabi Musa. Mungsone ku ditempilin pokok, mati. Tongkat diuncalno dadi nogo. Segoro digubuk dadi jalan tol. Iku sak basine cekelan tau. Taurat mulo Pak Jokowi niku temu tongkate Nabi Musa ngono ora angel. Bok-bok ngono tadi jalan tol anyer penarukan. Lho artinya apa? Nabi Musa begitu nyekel Taurat hebatnya luar biasa. Sampai arep dijabut nyawane kali malaikat Izrail. Malaikat Izrail cekel tempiling pak. Surai pecah matane metu. Padul teng Allah, ya Allah sapa niku? Kula ajeng jabut nyawane kok tampiling kula. Lho aja macem-macem karo wong sida iku Musa iku. Jemene kowe aku ae tau ditantang kok. Lengki ta ya Allah. Iya, aku tau ditantang. Ilmumu pun tek ta ya Allah. Muga wis tak kekno Khidir nang golek ana ngene petuk. Adeke gagal. Nego akhir sampai malaikat Izrail begitu cekelan Taurat sopan. Sesuk teko menar menjabut nyawa. Assalamualaikum ya Musa. Salam. Apa? Ya tak tempiling menar. Siapa buka tafsir Ibnu Katsir? Sesuk menek kondo sing ngapik toko jubat jabut. Yo aku wis purane, jane aku yo wis kondo. Lakno. Yo, kondo sing apik nggih sakjane kula wis kondo, cuman mboten bagian kula. Niku divisine malaikat uwan karo malaikat untu. Maksude piye, ya apa? Maksude iku sampeyan iku wis rambuté putih, wis untune protol, iku tandane wis wayahe. Lah ya ngono ora kondo sik sampeyan. Berarti saiki aku wis dijabut. Ya wayahe jabut, jabutan. Cabut nyawane mlebu swarga. Lah niku mula tiyang Yahudi niku tekan sakniki duwe ilmu. senengane dandani untu kali nyemiram rambut supaya nek malaikat teko urung wayahe. Ini kan ilmu ini tiang Yahudi. Loh, ngantos dugi zaman Nabi tiang Yahudi ini senengane dandani untu nyemir rambut nyukur jenggot. Lho sampai Nabi ngendikake nek kowe pengen ora padha Yahudi cukuren jenggotmu. Lha tiyang Yahudi niku tiyang paling pintar. Lha niku begitu ya Taurat niki turun dicekel kali Nabi Musa ngalahno Firaun. Dituwaca kali Bal'am bin Ba'urok kancane Nabi Musa. Bal'am bin Ba'urok iso duwe ilmu telekinesis, mampu memindah barang tanpa demek. Dalan Klaten kok macet, Bal'am lewat ya jring ngono kemacetan pindah Surabaya. Bal'am. Makanya Bal'am ini menjadi orang yang paling diikuti dalam tradisi Yahudi. Salah satu pengikut torekohnya Bal'am saat ini onten teng Amerika, namanya pun Inguswan. Inguswan ini nate ngegerno Amerika gara-gara budal teng parlemen gawa waluh isine bledek. Nggih, gawa waluh isine bledek. Sampai akhirnya Amerika angkat tangan karo anu Inguswan nih. Akhirnya kali Amerika mendapatkan kehormatan menjadi dukun di Amerika. Menjadi penguasa divisi perdukunan namanya pun Starver. Templek noteng CIA tahun 76 tutup tahun 96. Saat ini pensiun punan waktu itu untuk perang dingin mindah roket, mindah tanknya Soviet. Saat ini pensiun teng Amerika ini kondui sekolahan namanya pun Brotherhood of Snake. Sekolahan sihir yang sangat terkenal yang menginspirasi pembuatan film The Lord of the Ring dan film yang dikenal dengan judul apa itu yang sihir apa? Yang tasilek itu Harry Potter itu inspirasinya dari situ. Dan sekarang menjadi seorang yang sangat terkenal dalam tarekat Yahudi, bahkan menjadi salah satu mursyid daripada tarekat Kabbalah. Pengikutnya juga idola kita yang akhir zaman ini, salah satu pengikutnya namanya Lionel Messi, pemain sepak bola. Loh, itu wong Yahudi ngerasakno betapa hebatnya jenengane Taurat. Maka dipegang. Begitu nyekel Taurat, lahir tokoh besar namanya jenengane sinten? Samson. Utawa Sam'un Al-Ghazi. Nek menek klopo we dirok ngeten niku tok. Melahirkan tokoh besar namanya Musa Samiri sing ero telapak kakinya malaikat Jibril jikuk bak pelemahe lebokno patung iso omong. Dan sampai hari ini menghasilkan tarekat-tarekat besar Gusti Nuru. Yang menengahi saya. Tarekat-tarekat besar dalam agama Yahudi, cekelane Taurat yang diambil dalam saripati namanya kitab Talmud. Corongone dhewe majmu' latif, majmu' syarif. Lalu itu mereka menjadi aliran dan besar. Mursyid-mursyid torekoh Yahudi yang sangat terkenal sampai hari ini masih berpegangan. Onten namini Ben Gurion, Iser Bi'er, Iser Harel mampu membangun Israel. Iki yang kadang dan sekarang begitu Amerika apa, dunia berkembang, wong Yahudi tetap cekelan Taurat. Mampu memecah kode-kode dunia dia dengan Tauratnya. Dia ketemu balungnya Taurat. Dia mampu memecah teka-teki luar angkasa, gaya roket, gaya apa. Bahkan mampu menciptakan sebuah alat kotak yang ini ditaruh di padang pasir, kena angin berputar, buntute metu banyu nih. Sehingga teknologi pertanian gak ada yang bisa ngejar. Iki opo jenenge. Dan sekarang teknologi itu diduplikasi kalian Ethiopia sebagai negara termiskin di Afrika. Saiki Ethiopia bangkit mampu menghijaukan gurunnya. Dari wong Israel. cekelan Taurat. Mula sampean ojo mbayangno. Kenapa tahu apa wong Israel hebat-hebat? Cekelan Taurat sampai eruh balung, balunge tahu Taurat. Lupnya Taurat dia pegang. Amanu itu imrono mlano. Mursyid-mursyid besarnya mampu membangun sistem ekonomi dunia. Rothschild, Rockefeller mampu membuat sistem dunia secara ekonomi berangkat dari kitab Taurat. Sehingga duwike ga iso ditekno, disilih karo Amerika. Untuk mengapa? Untuk apa? Membangkitkan kekuatan bangsa Amerika. Duit itu dijadikan satu bank besar namanya Bank Devisa New York. Yang mengontrol seluruh sistem keuangan dunia yang namanya Wall Street. Cepong Taurat, tiang-tiang Talmud, hebat-hebat. Dia bisa ngeloning pedus. Sampean dikeloning deng. Loh, makanya orang Yahudi jangan dipurai iso. Kayak Quran ragelem deh. Kenapa? Mereka wis ngerasa no enaknya cekelan tahu Taurat. Ini kan tiang sing cekelan Zabur. Kok sampean kongkon pindah cekelan liane? Ndak mau. Nabi Dawud begitu cekelan Zabur, tangan masuk ke dalam tanah, ngangkati metu listrik, metu apa? Metu besi. Karek dimplek-mplek dadi klambi apa digawe pedang. Niki Zabur dicekel. Omong sak omong niku Nabi Dawud niku manuk teblok bek. Mungsuhe pelinteng mati begitu cekelan Taurat. Hebat kitab Taurat niku. Akhirnya kitab Taurat dipun warisaken teng putranipun naminipun Nabi Sulaiman. Begitu Nabi Sulaiman cekelan Taurat, dia adalah King of King, rajanya raja. Begitu cekelan Taurat, semut dijak omong, manuk dijak omong, iblis dijak omong, sampai entut iso dijak omong. Mula nek ana Nabi Sulaiman ora ana wong ribut entut. Begitu ana tuh Daud ngono ora sa entute sapa gak? Celuk tut rene. Entute sapa kowe? Entute Muafik ora rampung. Zaban. Lha mula ora ana wong gelem ngeculne Zabur. Karena Zabur mereka sudah bisa rasakan betapa enake cekelan Zabur. Sehingga mereka membentuk klan besar sampai hari ini pemegang Zabur. Jenengane kluk-kluk klan sekalian kesatria Templar. Mereka menghasilkan tarekat besar dari kitab Taurat. Yang sekarang seluruh pertambangan dunia mereka yang menguasai. Mereka kuasai hampir seluruh pertambangan dunia mereka kuasai. Dengan Zabur tanpa harus menggunakan alat. Mereka mampu menunjuk di situ ada minyak, di situ ada minyak, di situ ada pertambangan. Iki wong nek cekelan Zabur. Sampean bayangno nek kira-kira Quran terus koyo ngopo kedahsyatannya. Kiki Zabur niku dibongkar ini. Begitu kluk-kluklan di duit, satria Templar di duit, Masjidil Aqsa dibongkar bawahnya. Saiki ini untuk apa? Mengembalikan Masjidil Aqsa pada bentuknya yang asli karena pernah diuruk kali Nebukadnezar sedalam 30 meter. Kemungkinan beberapa tahun ke depan kita akan melihat asli nih Masjidil Aqsa dan di lantai bawah itulah Rasulullah menjadi imam para nabi waktu sholat. Udus yang neng duwur diuruk. Nah, ceritanya sampai sini wong Yahudi gawe terowongan merusak Masjidil Aqsa. Enggak, itu mau dikembalikan ke bentuk asli asli ini. Saya tanya kepada Gus Yahya yang baru pulang dari sana. Bener Gus, bener. Yang sing wingi dibuli dia. Gus Yahya gara-gara ketemu wong Israel. Akhirnya saya cuma ngomong, "Lho Gus Yahya iki ketua NU, organisasi yang bener-bener Islam, ya kudu ketemu karo wong kafir sing bener-bener kafir." Wong sampean ketua RT wae ora kok jadak enggak ya. Lho kan gitu. Kowe iki wong

Ngene ya karo tangi biaya. Poi. Iki pasti ada masalah. Lah kira-kira masalahe nang ndi? Apakah Qur'annya yang bermasalah? Ora, menungsane sing bermasalah. Kenapa menungsane bermasalah? Saking seringnya mengatakan bahwa mereka lah yang paham Qur'an. Titik-titik Qur'ane ngene, titik-titik Qur'ane ngene. Kayane wong niku sing iso nduduhne Qur'an, padahal Qur'an sing nduduhno menungsa. Ini kan dunia kualik tau. Anggeruang duduk ke Quran. Padahal Quran ini kusing duduk ke menung. Menung seorang pekok-pekok itu bisa ngerti gara-gara ditutup. No karo Quran. Anggeru gak cocok, oh kafir gak seneng Quran. Nunggu sih. Maka nongong mau Quran itu ndak bisa diragukan, wong Quran kok. Tapi sing maca ya sak gelemmu ratu ra urus ora apa-apa. Sebab wong maca Quran niku iso kal khimaru yakmilu asfara, kaya kimar gawa catetan, tapi bisa juga kaya napa? Bakul istara bi ayatillahi tamanang qali alilah. Bisa. Jadi mari kita lihat fenomena ya, fenomena yang sangat nyata di depan mata ini. Jo ngantuk iki. Hale iki nasibe wong Islam. Sing sering ribut iki lak zalikal kitab la raib fi. Lah awak dhewe iki ya kudu yakin zalikal kitab la raib Bafi. Quran ini ora ono keraguan babar blas. Artine nopo? Barang donya sakmene gedene, sakmene ruwete kanggo ni Quran enteng. Problem dunia dan angkasa sakmene. Cara Gus Jazuli dunia di Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Zaman sekolahan, buku ngoten niku. Ini tidak ada masalah. Ada masalah. Ning syaratnya mari kita dudukkan Quran sebagai petunjuk dudu menungso sing dudukke Quran. Sebab munine Quran ngoten niku, dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Sampe nek ngaji nang pondok iku lak ero ta nek jenenge hudan niku masdar. Nek masdar niku lak kudu ana faile. Lafaile sapa ning kono iku? Sampe nek ero ning kono iku ya Kanjeng Nabi. Dadi sing ero Quran niku Kanjeng Nabi ni pokok. Sing liyane iku MLM berikutnya. Sing ngero iku jelas Kanjeng Nabi. Lah nek sing ngero iku Kanjeng Nabi, bagaimana cara berhubungan antarane Kanjeng Nabi atau antarane awak dhewe karo Kanjeng Nabi? Piye carane ben awak dhewe niku entuk udan sing seko Kanjeng Nabi? Ya kudu mlebu nang Nabi. Carane mlebu nang Nabi, tumbuhkan mahabbah dateng Rasulullah. Dengan cara apa? Online karo Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mula sampean gak kroso sajane. Kenapa kita ini diulang sholawatan, dikongkon maca sholawat, dijak mulutan, dijak Isra Mi'raj, untuk apa? Agar orang punya pintu masuk iso mlebu dateng mahabbah dateng Kanjeng Nabi. Sebaliknya, pada saat hari ini ana wong sing sakmono akeh yang tidak punya pintu masuk untuk mahabbah datang kanjeng Nabi. Krungu selawatan gudiken. Lha kandhani sampean kok ngono. Niku makanya kemudian nek cara arep mlebu nang Quran, santri kaya apa ae, tumbuhkan dulu biar punya hati yang sambung karo kanjeng Nabi. Cek online karo Nabi, entuk wifi ne Nabi lah paling ora. Itu mulu diulang. Lu mulu santri niku sak durunge diulang liyane agar mendapatkan apa? Hudan niki wau. Kok Al-Qur'an ayo melebu dateng kanjeng Nabi. Mulu sampean ning desa-desa kiai bapake kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dina ne Senin 12 Mulud tahun gajah. Untuk apa ben kenal Nabi? Lah ya, sing santri-santri marhaban ya nurul aini marhaban marhaban marhaban jaddal husaini wa marhaban marhaban. Iki sing santri lawas, santri debak. Nek santri simtudurur wassalamun mustamirun kulakini antajantat. Sing santri tuwe, halo ya nabe salam halaika ya rasul. Akhirnya semua orang punya pintu untuk masuk mahabbatir roh rasul. Sing ibu-ibu neng desa-desa wong senengane dangdut ya Rasulullah salamun alaik de ya Rafi'asha wa tafatayaji ya wal karami ya uhailal jud ya uhailal jud wal karami duhai senangnya penganten baru. Wes harus punya jalan, punya tarekat untuk mahabbatir roh Rasul. Sing seneng Jawa kiai memperbolehkan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam anglia numpak. Wes ini ditempuh oleh para ulama. Para kiai, para ulama menempuh perjalanan ini. Wah dilok nopo, padahal melempuh. Gustur, astaghfirullah, rabbal baraya, astaghfirullah, minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihan. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Lu ini kulak dangdut. Akhirnya semua orang dengan kecenderungan masing-masing punya jalan untuk mahabbatir roh Rasul, menempuh jalan hudan. Akhirnya tumbuh rasa cinta pada Rasul di mana-mana. Seneng delok apa agar mambu Rasul, seneng. pelukan Habib Syekh. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Nabi Muhammad, zalikal fadlu minallah. Ya Hanana. Petekan, lah wong Klaten ra ngerti ku artine opo. Tapi karena sudah tumbuh mahabbah teko. Tawakko ya Hanana, akhir go gendero teko seneng. Ya Hanana. Wene. Gendero Sleng munggah, gendero Iwan Fales yo munggah, genderone Mbah Surip yo munggah wae. Ya Hanana. Tangane pegel, oh, ini pegel ngene ngene kowe akhirnya bocah-bocah niki cilik-cilik niki punya pintu menuju hudal lil muttaqin ngene iki pokok kanggene para ulama iki lebu sik sambung sik karo Nabi. Begitu tumbuh cinta wis persis kaya wong pacaran, selawatan ngene-ngene, persis ana sing protes apa? Seneng Rasul kok berlebihan begitu. Itu ghulu itu, berlebihan itu. Musyrik itu lho. Wong ra tau petuk iso demikian cintai lho. Nek gak dibangun manhajnya ndak bisa. Buktine napa sing ra tau selawatan ora duwe mahabbah dhateng Rasulullah. Melu sunnah tapi ndak duwe mahabbah, wani ngelokno wong tuane Nabi mlebu neraka. Naudzubillahi min dzalik. Lho iku nandake napa? Dia tidak punya jalur menuju mahabbati Rasul, bahkan burdah dilokno musyrik. Padahal itu mahabbahnya Syekh Busiri ketika merindukan Rasul Allah. Sampai akhirnya anak-anak di sini, santri-santri ini punya bahasa mahabbah. Ya gak bisa diprotes kang, karena sudah mahabbah. Mahabbah itu perlu pacari lewat ini. Yes. Ya biasa cinta Rasul ya. Yeah. Seneng. Santri perlu pacari kuatnya sarungnya. Iya. Yeah. Lu itu kan biasa mahabbah. Ini orang punya mahabbah, orang punya cinta. Lu akhirnya muncul anta syamsun anta badrun. Enggak boleh anta syamsun anta badrun. Lu cinta itu boleh mengungkapkan dengan hiperbola, dengan berlebihan boleh. Wong cinta kok, Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lha iku lek bahasa mahabbah kok sampean bahas dalam ilmu fikih, ya kocluk sampean. Ndak bisa, ini bahasa mahabbah. Yeah. Iya toh? Seusia kula niku duwe lagu nak ya. Lagune ra iso dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bahas ya musyrik sampean. Ndasmu sakmono gedhe iki kok arep bali piye? Ya enggak bisa dibahas kalimat mahabbah, gak iso dibahas. Ojo meneh kalimat mahabbah dalam bahasa Quran karo bahasa fikih. Niku nek ora diteliti, niku tabrakan kok. Sepi sampean delok, latal bisul haqqo bil batil, wa qul ja'al haqqo wa zaqal batil, innal batila kana zahu zahuqa. Lho kok iso Imam Syafi'i iku gawe hujjah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubihul mahdhurat, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Cara bahasa zahir tabrakan antarane latal bisul haqqo bil batil. Sampai neru Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lha iki wis jelas wong kon ibadah. Lho karo Ibnu Athaillah malah dikendoni piye? Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuksanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Zaman buka hikam. Ya mulai kok jadi bahas wong Quran karo tasawuf koyo tabrakan. Bahkan Quran pondok Quran koyo tabrakan. Nggih ta? Sing siji idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sing siji khalaqus samawati wal ardha fi sittati ayyamin. Sing siji innallaha ala kulli syai'in qadir. Sing siji innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai akhire Sayyidina Ali tabrakan kali Abdurrahman bin Muljam. Sing siji cekelan napa? Si cekelan hukum malam yahkum bima angzalallahu faulaika umul kafirun. Sing nak Sayyidina Ali cekelan wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu. Lho iki apa meneh bahasa makabah? Didelok teko ilmu fikih ambek tekan kiamat kurang rong dino ya ora kathuk dul. Seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu. Pacar ilang lho takok Gusti Allah lho. Lha iku sampean bakas ni ora nontek ya. Goblok SMS-en untuk mertok Gusti Allah. Rumah irama ketika kehilangan cintanya. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumus dunia maroma musyrik kowe ini ora nontek. Lho saiki lagunya anak muda dengan ilmu Quran nek ditabrak no tabrakan. Pong ini siji munine napa? Munine kala ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Lho dzikir nentremke hati. Sementara anak muda kalau sudah jatuh cinta tambah dzikir tambah mumet. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Lho kok ya gak ono Gusti Allah wisan ya ta? Makanya kalau ilmu mahabbah ojo ditabrakno. Ini cara masuk kepada dzalikal kitabullah raiba fi udallil muttaqin. Manu emprit niku lho jatuh cinta. Teng kitab Qishatul Anbiya karangane Ibnu Katsir dipun sebataken manuk emprit jatuh cinta merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa nek Nabi Sulaiman niku ngerti bahasa binatang. Apa yang dikatakan? Dek emprit, apa Mas emprit? I love you, pret. Lah begitu dipretno kali emprit wedok, emprit lanang langsung metu lanange. Dek emprit, kamu jangan menyepelekan cintaku. Aku benar-benar cinta padamu. Apakah aku harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan. Kan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Iki suarane emprit. Lah Nabi Sulaiman krungu ngono ya penak nek ala prit lambemu. Lemprit niku le jawab ya enak ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Nah. Artinya apa? Santri-santri Indonesia dari jalur pesantren mampu menyelesaikan persoalan awal sebelum masuk ke Al-Quran. Apa? Mahabbatir Rasul. Duwe santri. Artinya basic awal. Sing siji orandu. Duwe kira-kira li alam melebu carane piye. Ayo. Arep melebu lewat nanti. Wong mahabbatir Rasul orandu. Sementara hudan iki master faile kanjeng Nabi lewat didul. Mula konslet pertama sudah dialami iki. Yo, mula nyekel Quran, nyekel sunnah tanpa mahabbah. Nek mahabbati Rasul gak duwe ora bakal duwe cipratan watek napa? Raufur Rahim ora duwe welas asih sampean delok. Mula wong mlebu Quran kok ora duwe mahabbatir rasul, galake ora umum. Ayo deloken. Iki the real fakta. Mula kabeh ulama-ulama lawas mesti anabe salam halaika. Apa sing tidak diberikan karena sudah tumbuh mahabbah hamban delok iki. Sekarang banyak sekali orang-orang yang sangat konsen di dalam Al-Qur'an tapi kehilangan mahabbatir rasul. Kira-kira sesuk dadine apa deloken. Delok kita bisa lihat kok sesuk. Ojo meneh sesuk saiki lho wis ketok. Mereka tidak punya kasihan sesama kaum muslimin. Apa-apa kafir, syirik, bid'ah. Wes ngono, ya Allah. Iki awale karena mahabbatir rasul iki gak duwe, akhirnya gak kecipratan wateke Kanjeng Nabi sing anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wataknya berdiri sendiri ketika mau masuk Quran tetap dadi menungso sing ora sambung karo Kanjeng Nabi. Mula nek ndelok wong Islam ra padha deke haram. Syirik. Kenapa? Karena orang duwe mahabbatir rasul, orang duwe welas asih dateng pendereke Kanjeng Nabi. Ayo diukur kita pakai teori metodologi saya. Lho ngaji Quran dodono sampean aja cerewet mlakno. Lho mulo sampean dijak selawatan ngantuk teko. Ya Rabbi Allah. Akan bangkit mahabbah. Dengar ya, kilo ya kang. Lo kenapa santri-santri dijak salah halayana? Terserah sampean milih duror apa milih berjanjian. Ngono. Arab milih asyrokol badru alayna apa asyrokol kaunub tiha. Ya milio sangat senengmu. Tapi tumbuhkan mahabbah. Ayo, seneng aku terbang. Terbang ono, wong seneng kok. Podo karo niku wong seneng ya nggawa gitar, seneng podo. Men selawatan terbangan trimo senajan nang kebagian tung tok ono trimo. Ya ta, nang nang tung nang tung apa? Ya. Jadi gila. Begitu mlebu mrene ne iki wis salah iki sampean bayangna Quran niku hudalil muttaqin. Quran niku sing omong karo muttaqin yang jadi petunjuk buat muttaqin dudu muttaqin sing duduhno Quran. Mula sebab Quran sing arep nduduhno jati dirinya pada muttaqin, Quran niku kalamullah. Mula akhire muttaqin kang kawitan nopo? Ayo. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wong sing iman karo sing gaib, sebab kalamullah bila sautin wala harfin medun teko kanjeng lewat Kanjeng Nabi dunke karo Jibril dunke karo Gusti Allah nang lauhil mahfud tekan kene kabeh gaib. Ayo mula wong ne arep mlebu wis mlebu ning mahabbatir rasul kudu dielingna. Ayo alladzina yu'minuna bil gaib. Wong-wong sing iman karo sing gaib. Lho supaya iman karo sing gaib, para ulama mendekatkan kaum muslimin pada sing gaib dengan manhaj-manhaj dan ilmu-ilmu tertentu. Untuk apa? Agar orang sebelum masuk Quran nyenggol paling boten kali sing gaib. Kanjeng Nabi 15 tahun munggah medun Gua Hira. Syekh Abdul Qadir disekolahi selawet tahun teng padang pasir supaya napa nyenggol singgo sing gaib. Santri diajari dalailul khairat, minimal diajari khizib, minimal mana mahabbah. Cek ngerasa no experience of religion dari Gus Jazuli, pengalaman keagamaan nyinggol sing gaib. Begitu wong masuk sing gaib, keterbatasan manusia menghasilkan husnudzan. Dateng sih, dateng Gusti Allah. Husnudzan tukul ya Allah. Betapa jarak yang jauh antara zahir saya dengan kegaiban itu. Lamuno nyenggol menghasilkan ilmu, oh gaib iki ada. Akhirnya apa? Uang-uang sing memahami gaib niki. Lah iki lah. Bahlim duwe kaya ngoten niku. Bahlim duwe. Sebab Bahlim menempuh perjalanan menuju sing gaib. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikate medun. Sapa sing dadi presiden? Takoki Kang, sing dadi presiden sapa? Mega sesuk. Dadi. Wong wis dikandhani kursi gaib kok. Lho, terus sakniki sampean bayangno ketika kemudian orang sing ra duwe mahabbah melebune wis ra duwe mahabbah tekan yukminu nabil gaib dadi metengkelek gaib tidak ada. Yang tahu gaib hanya Allah. Rasul enggak ngerti gaib. Model wong sakniki angger krungu gaib gudik-gudikan. Uang mlebu Quran tapi yukminu nabil gaib belas sakniki. Klaten pusate niki, Solo pusate. Kenapa tahlil tidak dikatakan tidak ada gunanya? Soale tahlil iku gaib, ndongakno wong mati. Kenapa keris dimusyrikno? Karena ning jero kono ana gaib. Angger krungu gaib ora eneng. Kamu jangan percaya itu. Itu bohong. Tahu gaib apa? Sampean bayangno begitu orang-orang sepini sing kene iki mau mahabbati Rasul wis ora duwe ilmu gaib blas ra ngerti bahkan mengatakan yang gaib itu tidak ada akhire maca Quran bener-bener kal khimaru yahmilu asfara ya meng maca catetan to ngene lho mulo kocluke ora umum wong nek wis ngono iku. Dan itu masalah terbesar kaum muslimin hari ini. Mula mumpung turun kandanono Gus. Anu kladene Gus el kandani wong-wong niku. Bahwa mlebu ning Quran niki yuk minu nabil aja mbok kafirno wong nek belajar gaib. Jangan jauhkan sistem pendidikan Al-Qur'an dari yuk minu nabil gaib. Karena masalah gaib haram syirik wah akik musyrik napa soalnya ana gaib iki wayahe watuk perubahan suhu sing mboten watuk nameng watu karo kursi ora watuk. Tahu ini ya. Itu problem terbesar. Gaib kan? Dimungsuhi tenan saat ini. Muni gaib yang mungsuh buyutan saya. Bocah nangwit gede. Musyrik. Karena ada gaib ini muni. Keris musyrik ada gaib. Sampai talqin ini rauleh. Paling gaib. Rakyat tak. Tidak ada orang mati, haram. Gaib. Soalnya ada gaib. Anggar kerungu gaib, ada masalah. Maka akhirnya orang ini di pintu awal gagal, pintu kedua yoga gagal. Nah kegagalan berikutnya di mana? Di ketiga. yuqimu naso sholat. Wa yuqimu nasholah pasti gagal. Kenapa? Karena yuqimu nasholah niku ngadep singgo sing gaib. Karo ketrima apa ora? Sing salate ketrima ya bar salat ya nguyuh, sing ora ketrima ya iso nguyuh. Artinya apa? Secara zahir tidak ada yang bisa membedakan salat ketrima apa ora. Mula wong nek yu'minuna bil ghaib iki mateng mikir ketrima apa ora wae wis mumet. Kok maneh sempet alok-alok wong. Tapi sik yu'minuna bil ghaib iki ora mateng, langsung ukuran salat adalah zahir. Sehingga wong sing kaya ngeten iki gampang alok-alok liyane menungso sing so sholat. Wong roh deh takbirmu salah. Salah. Allahu Akbar kabirmu salah. Sampai beduk disalah-salahno padahal iki durung so sholat. Sampai salaman disalahno. Akhir apa-apa salah. Sampai tahiyat ngene salah. Sing bener sing ketuwil-ketuwil. Akhirnya wong iki cerewet wis butuh rumum akhirnya. Sangat cerewet menghadapi orang salat. Padahal salat niku angger Allahu Akbar rampung. Kenapa? Karena ngadep sing gaib diwulang ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis ngibadah kaya kowe weruh Allah. Ibadah salat kaya kowe weruh Allah. Kaya kowe weruh golek ana Gusti Allah. Mula nek salat aja merem, goleki pangeran Allahu Akbar. Nek wis mbok goleki kok malah gak ero, tetep wae Allahu Akbar bro. Rukoe bolong, malah lo ruko. Allahu Akbar, cecek. Ting ting ting bakso. Allahu Akbar, gretek-gretek kabaku kudanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Artinya apa? Kita enggak mampu menangkap mbok berusaha kaya napa ora iso kaana kata rawi ora iso roh. Lha mula nek sampean wis berusaha goleki pangeran rono-rono kok gak ero malah weruh selepan weruh napa. Ya wis. Yakin Allah weruh awak dhewe fa innahu yaraka. Mula salat niku oleh ndelok napa? Oleh ndelok ruko bolong sebab ndelok ruko bolong niku minangka usaha ndelok Gusti Allah neng ora weruh Allah malah weruh ruku bolong. Tapi sampai nek ruku bolong ojo lali. Allah sedang melihat kita. Mula ndelok ruku bolong oleh sing gak oleh dicunyuk-nyuk nah mboten oleh. Niku batal. Kita niku batal. Allahu Akbar. Berusaha ngerungokno ben krungu pangeran. Ternyata malah krungu bakul bak. Ting ting ting bakso. Oleh sampean tapi sampean ojo lali lagi didelok Gusti Allah mulo ngrungokno bakso oleh sing ra oleh rong mangkok Pak. Nah niku mboten oleh. Niku batal. Lho akhirnya dalam rumus ka anna katarahu fa illam takun tarahu fa inna ya raka. Sholatnya awak dewe iki sholat koyoko koyoko kaanaka. Apa sampean gak butuh mencari wong sholat kaanaka. Wong ini wajah tu wajhia kok kaanaka. Golek nang dunya sing anaka. Sopo ubudulloha anaka tarohu anaka niku kanjeng nabi. Mula sampean nek ka anaka titipo sing anaka. Sampean sing kaya-kaya titipo Kanjeng Nabi sing weruh Gusti Allah sing online. Mula salate awak dhewe ora sah nek ra dititipke Kanjeng Nabi wong sholat kaya-kaya mula sholat dadi sah nek dititipno nabi kanthi maca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nyandak Nabi Ibrahim kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, sebab punjere awak dhewe teng Ka'bah. Ka'bah niki sing bangun ulang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim donga muga-muga anak putune gelem salat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzirin inda baitikal muharram, rabbana liyuqimus salata waj'al afdata minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yaskurun. Donga salat iki Nabi Ibrahim. Mula awak dhewe nek wis bar teko nabi, candak Nabi Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sopo Ali Ibrahim? Ya turune Nabi Ibrahim, ya ana Yahudi, ana Nasrani. Niku mula sampeyan nyandak Ali Ibrahim aja lali kono, ya ana Yahudi, ana Nasrani. Mula awak dhewe mungsuhi Yahudi Nasrani, tapi bendino didongakno nek jero salat. Mula cari kustur sesuk wong Islam iku donya Islam kabeh, soalé ditungakno karo awak dhewe Ali Ibrahim. Mula wong nek salate manteng ora ribut karo wong Yahudi Nasrani. Ora wong bedino ditungakno kok. Mas yo paling awak dhewe salat ora kepethuk wong kiblate siji, tapi nek lunga haji rukun, wong Yahudi gaweke pesawat. Lah Pak Habibie kan ke pesawat mboten tadi, wong jenenge tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko teko. Lah karo Nasrani rukun, wong-wong wedak-wedak iki sing ayu-ayu iku ya wedake teko Prancis. Lah wedak Klaten ya ora doyan wong beras dideplok ya blontheng kabeh. Duh, ini dinamika kehidupan. Wa'ala sayyidina Ibrahim. Loh, iki mahabbah orang duwe. Sebab mahabbah orang duwe mula ya kadang Allahumma sholli ala sayyidina mawang mahabbah orang duwe. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Uang ini duwe mahabbah kekasihku, oh sayangku. Nek ra seneng ya dul ngono. Lah mahabbah orang duwe mula nang Kanjeng Nabi ya mat ngono biasa. Mamat, mamat copo tambal ban. Gila kok gini pekorone. Engga. Uang ini mateng neng yuk minuna bilgaib. Melebu mahabah teng hudan ini tadi. Enak yuk imuna sholai. Kaya Imam Syafi'i, Imam Malik sopo ya. Nek wong sholat ngentut piye. Ira popo. Masih nanggung sopo aku. Jadi Imam Malik. Nah, sing glegeken tanggungen ya. Heeh, tak tanggunge. Mula nek sampean salat kok ngentut ora apa-apa nek menurut Imam Malik, tapi nek glegeken ora. Tapi nek Imam Syafi'i glegeken ora apa-apa, ning ngentut aja. Sing angel sampean kok ya ngentutan ya titik-titik glegeken ya melu sapa sampean? Ya wis sembayang ngono mawon. Lha itu mula para ulama biyen, ya Allah, indahnya tane salat. Karena benar-benar disandarkan nang Allah dan tidak tahu mulampung biyen Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wong biyen sampean ngerti surate Mbah Lim sing sebenarnya. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aduh ora cetok Mbah Lim. Tapi online ini dong. Nak dewi, Allah. Nah ini terjadi hari ini, ribut soft, ribut ngene. Apa ini lo ya? Lo jaman bayang no, keributan itu timbul. Bian alhamdulillah ngirobil ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ngirobil ngalamin ya. Loh iki nek loro iki. Lho iki wis ketok jadi masalah hari ini. Nek iki gak mateng maneh, bermasalah lagi dalam wa mimma razaqnahum yung. Masalah maneh ketika nginfakkan sesuatu ya wis plung. Begitu yu'minuna bil ghaibi ora mateng membalik kepada dirinya sendiri. Mula saat ini katah wong ngitung-ngitung sodako aku sodako satu sewe kang kok rung balik 1 juta ya wetung wene wajah alasan Nabi lah wikul sumbulatin atau apa wene wene semene itu semene itu semene itu semene wong sewu praktek sing hasil siji sing sangang atau sangang puluh songo melarikan diri mengingat kampret hati bujuk iya coba. Nah ini gila problemnya hari ini. Nah, iki wis masalah. Masalah maneh teng pundi? Lah iki sing nomor 4 iki mutakin yang abot niku. Iki pondok malah jenengane Al-Mutakin maneh iki ya. Wis pas lah kula bakas mutakin. Lah sing nomor 4 nih mlebu mutakin iki. Ora entuk bodho malahan ternyata. Sebab napa? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik kudu ngalim dalam kitab-kitab sebelum Islam sampai Quran. Lha wong niku nek ngalim dalam kitab-kitab lama, ora ana wong nyinyir. Ora ana wong apa? Nabi kok apa Gusti Allah kok lahir bidane sapa? Ora bakal krungu ngono iku. Karena orang kalau ngerti ini sampean we mumet. Orang kalau menyelam dalam kitab-kitab agama ini sampean mumet ora dadi wong cerewet. Sampean karo wong Hindu nek debat apa ora judeg sampean? Takoni lho, sampean kok duwe Ka'bah, Kang? Heeh. Kok padha tekku ya watu tengahe bolong. Nekmu jenenge apa? Nggonku Ka'bah. Lah nekmu ben kula Setupa. Sampeyan apa sing tugu dhuwur iku? Iki Jabal Rahmah, Kang. Aku ya duwe jenenge Linggayoni lho, padha. Sampeyan iku apa jenenge? Iki jenengane Gangga Yamuna Sumber Kailas. Aku ya duwe lho jenengane Gang jenengane Banyu Zam Zam Zam. Lho sampeyan nek perjalanan suci piye? Lah aku nek perjalanan suci ya kainku selempang. Warnane apa? Warnane putih. Lah nggonku warnane kuning. Anek bar perjalanan suci terus ngopo? Ya aku syukur. Oh nggonmu piye? Anggonku takhalul. Nah nggonmu, nggonku digundul. Lah terus nek sujudmu kok terus kepiye? Anek sujudku serius ya patokku ireng loro. Anek nggonmu, anggonku lek sujud kenemenen iki sampai 8. Iku jelasno iku sampean wis kocluk iku. Iso debat 17 wulan ra rampung. Eh takoni ngono. Nggonmu nek bar ngono ki apa? Ya mbleh kewan, jenenge apa? Kurban. Nggonku ya padha iki nek bar ngono ki apa? Mbleh kewan jenenge apa? Gadri. Siji tiga dalam satu, satu dalam tiga. Sampeyan iso muni ngono. Tapi nek sampeyan ditokoki 99 Asmaul Husna iku karepe piye? Ini ora iso jawab sampeyan padha ae. Sing Nasrani duwe keyakinan kalau Tuhan itu punya firman berbentuk daging. Karena firman berbentuk daging rupa Nabi Isa, karena daging mula firmane lewat wong wedok perawan. Islam yang duwe kalamullah bila sautin wala harfin, sebab bila sautin wala harfin kok dengan huruf dengan suara mula metu teko wong lanang sing ummi sing ra iso maca ra iso nulis. Nalar perawan dan nalar ummi iku apa? Padahal jelas ki piye sampean? Lha iki nek paham kitab-kitab liyane. Berhubung saiki wong niku ora tau gelem belajar kitab sing asli, belajare teko mualaf kocluk, yo bubar kabeh. Lha wong belajar Kristen teko Felixi yo. Sing waktu niku teng agama Kristen jabatane nopo yo mboten jelas. Niku belajar kok wong liya kita punya kebiasaan buruk saiki. Belajar agamane uang teko pedotan-pedotan mu'alaf niku. Sing kudune kita jamin makanannya pondok kelir boyo opo langit. Langitan nek mulih baru kon ngaji. Iki durung isih konslet wis dikongkon ngaji coba. Ya sampean bayangno persis kaya wong pegatan. apa yang dia ceritakan adalah kejelekan mantannya. Lah mulo anggar wong masuk Islam mulo pidato agama sebelumnya sing dielek-elek. Akhirnya nalar kita dibentuk karo wong konslet-konslet ngene iki. Untung Nahdlatul Ulama dan santri ndak pernah ngongkon wong kaya ngene iki ngaji. Ngono iku ana niku mulo Pak Polisi ngoten niku sampean ana ngono sampean kon leren ngaji. Peraturan tidak boleh mondok sik ngono. Lho saiki awak dhewe seneng. Akhirnya gaduhnya luar biasa. Dan itu menjadi kebiasaan semua orang nameng dalam hal agama. Ngoten lho. Iki Kang, dadi pekara iki ngono iki mutakhir iki cerdasnya luar biasa, tapi bermuara pada yu'minu nabil ghaib. Dan iki sak pekara dhewe. Wa mimma rizq apa wa bil akhirati hum yu khairun akhirate yakin wong iki rampung meru sing gaib. Ya anten wong sumastakamu tatanazzalu alaihimul mala ikat sing nuntun tekan wabil akhirati hum yu pinu laiki wong gak tau ngopo-ngopo ya bingung ngene. Akhirnya dalam kehidupan tidak menemukan ketenangan apapun sampean delok lho. Sholat berjamaah subuh piye to iki? Sholat jamuatan ning lapangan. Ini karo begitu kasusnya rampung subuh ini hilang. Ini gini, Allah Akbar, ini Allah Akbar. Kiki fenomena, makanya kita ini. Ini sekolah telah. Hindu nih yakin karo sang Buddha yakin no. Nasrani nih yakin karo Allah Bapa yakin no. Kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan Tuhan biar menjadi urusan Tuhan. Tuhan itu juga menyelesaikan dirinya sendiri kok. Enggak, makanya Allah di akhir nantinya gelari Rabbul Arbab, bosi pangeran. Karena Tuhan-Tuhan yang boleh menduplikasi Allah, namanya ilahan akhar, akan dirapikan. Itulah saatnya Tuhan-Tuhan yang apa? Yang ilahan akhar itu expired itu. Wong Gusti Allah expired itu ya wis akeh kok. Wong iblis iku oleh soalé moto kopi Gusti Allah ya oleh. Ning kita wong bi izzatika la ughwiyannahum. Dengan kamu tak sesatno menungso. Bangdir ni ila yaum yub'atsun tunda mati kula tekan dina kiamat. Ngono. Oleh untuk apa? Moto kopi jenengan ya Allah wis kono foto kopi nek payu nek gak payu wis. Ya payu suwe-suwe entek, Zoroaster ilang. Agama Zoroaster duplikasi awal Gusti Allah loro jenengane Ahriman kali Ahura Mazda. Nabinya namanya Zarathustra. Entek kok agama apa namanya Majusi, selesai juga agama api boleh waktu itu. Tapi habis botol peradaban besar dibangun kali tiang Majusi. Entek kenapa? Karena Sayyidina Ali pinter membawa Islam. Petuk ke kali Rojo Rustum, Rojo terakhir Persia. Akhir Rojo Rustum masuk Islam, ngapek mantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Akhirnya wong Persia tidak lagi menyembah api, tapi wong Persia itu kalau menyembah api ditaruh teng bangunan dhuwur namine Manara. Begitu melu Islam apine diguang, manarane digeleng ngarep mas. Masjid akhirnya masjidnya wong Persia duwe manara. Bareng anggar wong delok manara kok apik, akhirnya kabeh pengin bangun manara tekan Klaten jenenge menara. Dah mulai mahanya tandak wong-wong niki. Nek yuk minuna bil ghaib iki mateng. Mateng mlebu Quran. Napa? Mateng pedhok. Qur'ane kondo. Ora kok awak dhewe ngandhani Quran, Qur'ane kondo. Ade ya Quran. Aku mencret, endi sing kudu tak waca? Ngetok deh iki lho jenengmu ni. Mula ulama-ulama Quran itu kalau punya sesuatu, buka Quran. Dudu kok istikharah ngawur, maksudnya buka Quran, Qurane yo omong. Dudu awak dhewe sing ngomongi Quran. Iki khosin khosin. Iku lak wis kawe. Sing asli yo Qurane sing ngomong. Iki sesuk iki udan apa ora? Buka Quran, Qurane omong. Ora ngono yo ono. Sing muni banter la ngono ya muni deh. Niku badalar ketekan uang tukang pijet. Mbah kula kersane pijetan kula laris napa? Pur mandi, buka Quran. Sing muni apa? Ayat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa'idha wa khusimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala may yuhyil idhama yaramim qul alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin muni. Akhir karo badarat maca iki ae ya. Ning ana. Ana wong sedo. Aku pengen ndongakno Quran iki kira-kira wong sedo iki sing pas sing metu ya Yasin wal Quran Yasin. Lha mula ulama-ulama duwe jenengane mak surat duwe dengan surat-surat tertentu apa? Qurane kandha. Ana kiai ditekani tamu wong lanang rupane elek yai apa? Bojo kula cerewete masyaallah yai, yai matek kula. Apa ae salah? Bukakno Quran karo kiai. Hei Quran kira-kira ngatasi bojo cerewet iki sing endi? Metu sumumbuk mun umyum fahum la. Muni. Lha. Muni. Tukang kepruk weko aku tekan tukang kepruk iki pundi? Quran sing kira-kira cocok kanggo tukang kepruk. Ya metu ida batashtum batashtum jabarin. Begitu ketekan wong wedok teko yai kula niki kersane duwe Quran pripun yai kula niku esuk wis masak meneng sawah mboten sempet deres bengi ajeng turu diganggu bojo kula kira-kira Quran napa sing cocok kangge kula ya dibukakno Quran sing endi ya cocok kanggo wong wedok sing ngene iki ya metu napa nun metu mulane nek diceluk bojomu jawaben nun metu niku nek piye. Nah saiki wong panjene ora ngerti carane mlebu. Golek teknologi ora ketemu, golek napa ora ketemu, malah ketemune kire ha halal. Lha sapa iki lho ya? Mula ulama-ulama mbiyen Sunan Kalijaga menempuh perjalanan gaib ini 3 tahun. Mbah Sunan Bayat 3 tahun. Ki Ageng Pengging 3 tahun. Mbah Hasyim As'ari 3 tahun dari hulu sampai hilir Kali Brantas ngatamno surat Kahfi ben bengi melek rong rakaat. Rakaat pertama surat At-Taubah ping 41, rakaat kedua surat Kahfi ping 41. Mbah Hasyim akhire nyedekno Nahdlatul Ulama dadi sakmene gedene wong le nirakati sakmono tenane. Kula penumpange NU yo akeh ora umum. Wong sik seneng sembayang yo numpak, senengane magrib tok yo numpak, setahun pisan riyo yo numpak, bandar dadu yo numpak. Kabeh numpak NU. Mula supire kudu pinter niku panjenengane nyopir NU. Aja grasa grusu mutah ngene. Mula NU iku kualem ngono. Kali begitu melayu nih banter ya nabrak ya apa-apa. Pelan ini. Numpak. Yang teko itu rombongannya Gusmi. Wambu. Yang teko rombongannya Gus. Ini kalau Sinten yang tenggal reja Gusmi ya. Yang teko rombongannya Mbak Mansur Popongan. Wah resik-resik kabe. Yang teko rombongannya Mbak Lim ya. Ada Mbak Surip bareng. Numpak kape, lu mulu nupir ya kutu alon-alon lu penumpangnya leng NO. Liane NO penumpangnya sidi wong pilih-pilih penumpang kenapa? Tidak punya kesadaran mahabbatiro. Rasul yang duwe kesadaran nabi kape ditumpak no nabi kok. Nah sehingga kesadaran ini kesadaran ustad. Kenapa enggak bisa masuk ke mahabbati Rasul? Maka kesadarannya kesadaran sekedar untuk nopo neruske lah laku, maka jadi kendaraannya kendaraan yang cilik, sing oleh numpak sing cingkrang tok, sing oleh numpak sing jenggoten tok, tahlilan kon mudun ngono. Lah mulo sing kaya ngene iki wong pancen kendaraan cilik mlayune ban banter bung kadang kene kaget diselip rang keriting. Iya bantere yo. Tapi enteni kok nabrak ning arep. Wong pancen ngono ku nabrakan. Ngerti-ngerti bruk lo nabrak sapi ngono-ngono. Nabrak sapi. Ono sing bruk nabrak khilafah. Ya Allah, ngene iki ora belajar. Begitu kendaraan gede melaku antengil Allah. Akhirnya apa? Kita jadi bangsa yang tenang. Apa lo gila nek? Apa yang ora? Bakhalil tirakate sak manusuwe ini. Untuk apa? Masuk perjalanan yu'minu nabil. Baik mula uang sing kaya iki mateng. Ah ngono tok. Niku dirungokno Allah. Kula kiai-kiai mbiyen nek ngaji bismillahirrahmanirrahim. Sampai patuke kula enak dirungokno. Lah saiki ya Allah. Ngerti titik masalah. Age pisan tok mu nek ke hadis wong wedok salihah iku 55 bobote. Dadi perkara. Lah iku salahe soalnya napa? Nganggo hadis. Maca Quran dadi masalah. Imsak tidak ada. Lu iku karepmu piye tetul? Nganggo apa ngene masalah? Lilin masalah. Ya iki Yahudi. Hari ibu masalah. Iki apa pokok masalah iki? Dene apa to wong iki? Kenapa? Karena dia tidak bisa mengikuti irama dan alur. Karena dia tidak punya mahabbatirroh. Rasulullah kecipratan anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ofur rahim. Ya ulama mbiyen kecipratan ya enak ya Allah. Gak patir balas. Allah pengiran wis gak apa-apa wis. Syekhun ustadun kiai gak apa-apa wis. Campur karo kebu kiai selamat gak apa-apa. Mbiye musala langgar ya wis gak apa-apa. Apa? Lu wong ero kok yang bil gaib iki mateng. Tak kok malaikat piye Kang ora apa-apa ngono. Ora apa-apa ngkon tenan 500 tahun lak ya kiai sing menang. Nganggono sing kiai liyane lak prei. Nggo tambah ono kiai haji cek jelas nek iku menungso. Nek kiai tok nggo nang jeneng kebo kiai slamet. Betapa terjadi ulama-ulama dulu. Iki bungkuse apa isine apa tenangnya luar biasa. Hai kiai kenapa? Koipe mateng. Iya masa ora nek ora masa iki. Iya nek saiki koipe ora mateng. Kaya apa-apa arep ditanggung. Khilafah kudu didirikan. Bahkan nyebut wis saiki moh dengan sebutan kene. Kuatir. Saiki mbek bapak ibu emoh. Ayu mi kae abi ngono. Padahal nek wong Klaten iki saiki masalah. Nek kiai ra apa-apa. Wong desa celuk umi, umi mu nang diderep ngono ki perkara, Kang. Abimu neng di wae tletong. Nah, inilah. Ada problem besar di kalangan kaum muslim, maka pondok-pondok tahfidz iki sampean yo pengen nitipno anak belajar Quran, titipno ke sistem pendidikan pesantren. Sehingga nopo Qurane kecekel. Niki muttaqine kecekel. Acak. Dan itu pernah terjadi zaman Sayyidina Ali antara ni Abdurrahman bin Mulcam kali Sayyidina Ali. Saiki mulai lo yo. Imsak ndada, ndada. Lu wong kene imsak ora ene. Rungu Islam Nusantara ngono gudiken. Ono wesu. Islam Nusantara gudiken. Salah kok. Yang menggagas Islam Nusantara iku Nahdlatul Ulama lah kok takoke karo Habib Rizik ketua FPI lho ora gaduk dul. Beda nek takoke NU takoke N, nek produk FPI takoke FPI. Nek ketho ireng iki produke NO, nek jubahu belubel produk FP. Kita kok no bedane apa lu ngono. Ane sing kiai desa milih ketu copotane gampang nek wudu. Ane sing kono engko suwe ubel-ubel meneh ya ngono ta meneh. Nggih. Amma ba'du. Lho mukadimah ngaji rampung. Lho niki gek mukadimah kula urung mulai. Lho niki lagi amma ba'du. Ya nek amma ba'du yo ngene iki wong pancen iki lagi nglalar perkara kok. Iki lagi khotmil Qur'an lagi khotmil Qur'an urung mulai ngaji kula. Kan isi ono halal bi halal barang. Iki kula ya Allah. Iki durung apa-apa kula ngaji iki lagi pemanasan. Jam pinten ta niki? Jam 10. Nek iki sampean betara bahayane kula ya Allah iki lho ya. Alah, saat ini kita apa? Kita jadi bangsa. Tiba-tiba wonge cerewete wis ora. Iki salah, iki salah. Salah. Ngene salah, ngene salah. Ora ibet. Wis pokoke kita jadi bangsa. Iki tuh bangsa iki dadi taruhannya luar biasa. Besok niku kula tak sampai nontonan Pak Jokowi ini. Besok kula niku dikeki kesempatan pidato di depan presiden 10 menit. Besok no tak pidato ini 10 menit. Oh piye esok kula boleh pidato di depan presiden ini 10 menit. Itu tak sampai no. Ini bangsa sedang diuji luar biasa. Uji apa? Ya diuji wong ora obah bangsa iki kok karena ono NU lho ora obah. Nek ono NU iki ora dadi ora obah. Mula NU iki diuji pol-polan iki. Pak polisi nek jenengan pengin ngerti, kenapa bangsa iki tenang ono NU? Upo nek ora ono NU pun bubar. Sederhana kok delok NU. Gara-gara ono NU iki ono wong tilik makam. Nanti lek makam, makamnya Mbak Lim tili'i, makamnya Sunan Kalijaga tili'i, ini mau ngeno. Akhirnya wong Klaten ya seneng karo Klaten wong ono makamnya gurune. Seneng karo Demak wong ono makamnya Sunan Kalijaga. Lah kalau semua orang punya tradisi kaya ngono, cinta tanah air itu tumbuh ra perlu diomong. No. Kon ngebom Demak, rawani ono makamnya Sunan Kalijaga. Kon ngebom Surabaya, sungkan karo Sunan Ampel tadi hubul waton minal iman dijalankan oleh Nahdlatul Ulama, ulama dan santri. Gak perlu diulang. Jadi kita santri ini bekal ini wau. Ayo kita cari formulasi sing ngalim-ngalim ya, ayo golek. Gimana membuat formulasi yu'minuna bil ghaib pada santri zaman now. Santri zaman now iku piye? Ini santri mbiyen dikongkon delok nggon peteng isik wani. Nah, saiki santri anyar iki wong lairen ning Padang rumah sakit, weru peteng ngono. Kuwi iki sing abot, sampean mung selawatan ning mburi monane. Coba sampean cocak selawatan sesuk golek nggon sing paling wingit teng Klaten. Selawatan teng ngono. Nabi salam. Alaih. Lha kenapa? Ya karena kelompok selawatan ini yang menghantarkan kita pada mahabbatir roh. Rasul, mulu golek kelompok selawatan ini kok sembrono nih. Demanjing ati. Nggih. Hei, sesuk tak terusno meneh kapan-kapan yo iki lagi muka dimas sampean tak terusno wis muka-muka wis doe barokah. Nggih, soalnya jam 5 kula pesawat teng Jakarta. Besok wis muka-muka wis doe barokah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ij'alhu lana imama. Wa nuran wa hudan wa rahman Allahumma dhakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa adrafan nar waj'alu lana hujjatay ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amdan na'imin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amil kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi li jalan wajikil kalimi wa hadmi sultani. Allahumma aftah alayna fuduhal alifin. Hikmati kawan surah alayna rahmatak. Adakirna wa nazina ya dal jalal wal ikram. Beridaka ya Allah. Syabatul Rasulullah. Kalimalika ya Allah. Ijal awladana dhurriyadina talamidana alim alil khair. Alibadah al-Quran muslimin qiyamah minurul iman. Ya bain ummatina masyikh masyikhina wa jadad wa jadadina khusulah al-ruqi bahlim wa muslim imam pula. Allahumma afir lahum arhamum afir mafanhum. Allahumma tahrimna ajurahum la tafdinna ba'dahum wa afir lana lahum. Allahumma jal qabram rata miradil jinan. Allahumma jalam atamur jamil kubur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi aqidah musibun ma'inna. ارجع إلى ربك راضية مرضية وادخل في عبادي وادخل الجنة. ربنا فعنا ما علمتنا وعلمنا وفنا وزدنا. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله نور مذبل النسيان بنوره بكل لمحات نور فزنا دواجع علم الله رضاك يا الله شفت رسولك رضاك يا الله سجد مقاصدنا مقاصدنا الآخرة وارزقنا رزقا حالا طيبا مازيان يا الله جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Banyak sekali orang-orang yang sangat konsen di dalam Al-Quran tapi kehilangan mahabbatir Rasul. Kira-kira sesuk dadi ne apa deloken. Delok kita bisa lihat kok sesuk. Ojo meneh sesuk. Saiki lho wis ketok. Mereka tidak punya kasihan sesama kaum muslimin. Apa-apa kafir, syirik, bid'ah. Wes ngono. Ya Allah. Iki awale karena mahabbatir Rasul iki gak duwe, akhirnya gak kecipratan wateke Kanjeng Nabi sing anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pataknya berdiri sendiri ketika mau masuk Quran tetap dadi menungso sing ora sambung karo Kanjeng Nabi. Mula nek ndelok wong Islam ra padha deke haram syirik. Kenapa? Karena orang duwe mahabbatir Rasul, orang duwe welas asih dateng penderek Kanjeng Nabi.